بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya terakhir tentang fi'il mudhari. Sudah dijelaskan tentang pengertian dari fi'il mudhari beserta keadaan huruf mudhari'ah yang ada di awal pada fi'il mudhari tersebut. Kemudian yang berikutnya, macam-macam fi'il mudhari, ya. Macam-macam bentuk pada fi'il mudhari sebagaimana pada fi'il madhi yang sebelumnya disebutkan bahwa fi'il madhi itu terbagi menjadi fi'il madhi mabni lil fa'il yang dibentuk untuk fa'il, atau istilah lainnya fi'il madhi mabni lil ma'lum, ya, bentuk ma'lum. Dan juga ada fi'il madhi mabni lil maf'uli minhu, atau fi'il madhi yang dibentuk untuk maf'ulnya, atau fi'il bentuk majhul. Maka pada fi'il mudhari' juga terbagi menjadi macam-macam tersebut, ya, disebutkan di sini. Aqsamul fi'lil mudhari'i, macam-macam jenis-jenis fi'il mudhari'. Fa'al mabaniyu lil fa'ili minhu, fi'il mudhari' yang dibentuk untuk fa'il, ya, yakni ma kana harful mudhari'ati minhu maftuhan, yakni fi'il mudhari' yang keadaan huruf mudhari'ahnya itu di fathah. Fi'il mudhari' yang keadaan huruf mudhari'ah, huruf yang ada di awal fi'il tersebut, di fathah, diberi harakat fathah. Ini fi'il mudhari' yang bentuk untuk fa'il atau bentuk ma'lum. Illa ma kana ma'dhihi ala arba'ati ahrufin, kecuali pada fi'il mudhari' yang bentuk madhinya itu ada 4 huruf. Ya, pada bentuk madhi 4 huruf, maka huruf mudhari'ah pada bentuk mudhari' itu tidak di fathah. Jadi yang di fathah selain dari yang 4 huruf pada bentuk madhi. Ini. Fa inna harfal mudhari'ati minhu yakunu madmuman abada. Maka sungguh huruf mudhari'ah darinya, huruf mudhari'ah dari fi'il madhi yang 4 huruf tadi itu di dhammah selamanya. Ya, dari fi'il madhi yang 4 huruf, ya, dari fi'il madhi yang 4 huruf kemudian dibentuk menjadi fi'il mudhari', maka huruf mudhari'ahnya ini di dhammah. Ini. Adapun selain dari 4 huruf tadi, umumnya adalah di fathah. Jadi perbedaan ini dilihat pada bentuk maudhinya. Nahwu, contoh. Di sini yang disebutkan yang fi'il mudhari' yang asalnya maudhinya 4 huruf. Yudahriju. Dari apa? Maudhinya dahroja. Dahroja 4 huruf. Mudhari'nya menjadi yudahriju. Huruf mudhari'ah dhammah. Wa yukrimu. Yukrimu dari mudhari' akrama. Akrama maudhi ini ada 4 huruf. Akrama. Mudhari'nya menjadi yukrimu. Huruf mudhari'ah dhammah. Kemudian yuqatilu dari maudhi'nya apa? Qatala. Ada empat huruf, maka mudhari'nya huruf mudhari'ah dengan dhammah, yuqatilu. Wa yufarrihu dari maudhi farraha, mudhari' menjadi yufarrihu, huruf mudhari'ah dengan dhammah. Ini. Jadi pada fi'il maudhi yang tersusun empat huruf, ya, di sini tidak dibedakan apakah itu huruf asli atau tambahan. Yang jelas pada bentuk maudhi itu ada empat huruf secara keseluruhan. Maka pada bentuk mudhari', huruf mudhari'ahnya itu dengan dhammah, diberi harakat dhammah. Adapun selain dari ini, selain dari fi'il maudhi yang empat huruf ini, maka pada bentuk mudhari', fi'il mudhari' tersebut huruf mudhari'ahnya dengan fathah semuanya. Dari yang sulasi mujarrad, yang fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula, ya, misalnya kemarin apa? Nasara atau hasuna ataupun yang misalnya dan yang lainnya, maupun nanti yang fi'il itu tersusun dari lima huruf. Ya. Kalau tiga huruf itu mujarrad, masih asli, murni, tidak ada tambahan. Kalau lima huruf menunjukkan apa? Mujarradnya ada tiga huruf, kemudian mazidnya, huruf tambahannya ada dua huruf. Ini. Dan juga yang enam huruf, yakni dari mujarrad tiga huruf, dan mazid dengan tambahan tiga huruf. Atau dari rubai yang mazid, rubai yang tambahan, baik satu huruf maupun dua huruf. Nah, dari fi'il-fi'il itu, nanti pada bentuk mudhari', huruf mudhari'ah itu dengan fathah, berharakat fathah. Ini. Dan inilah yang bentuk fi'il mudhari' yang maklum, atau yang dibentuk untuk fa'ilnya. Disebutkan contoh berikutnya, atau penjelasan berikutnya. Wa alamatu bina'i hadhihi arba'ati lil fa'ili, dan tanda, ya, bentuk empat macam fi'il ini untuk fa'il, qaulul harfi alladhi qabla akhirihi maqsuran abada. Nah, ini keterangan melengkapi pada fi'il madhi yang empat huruf tadi, ya, pada bentuk mudhari', tanda bahwasannya fi'il-fi'il tersebut, yang empat fi'il tadi, ini bentuknya untuk fa'il atau bentuk maklum, adalah keadaan huruf yang sebelum akhir itu selalu di kasrah, selamanya di kasrah. Ya, dari contoh tadi kalau diperhatikan, yudah riju, yuk rimu, yukatilu, yufarrihu. Huruf sebelum akhir dari masing-masing fi'il tersebut itu di kasrah. Ini menjadi tanda bahwasannya fi'il-fi'il tersebut adalah mabni lil fa'il atau bentuk untuk fa'ilnya atau bentuk maklum dari fi'il madhi yang empat huruf, yang huruf mudhari'ahnya di dhammah. Ini. Jadi ini keterangan melengkapi yang fi'il madhi empat huruf tadi. Berarti apa? Selain dari itu, maka tidak berlaku hal ini. Jadi selain dari yang empat huruf tadi, maka huruf sebelum huruf akhir itu bermacam-macam berbeda-beda. Ada yang di fathah, ada yang di kasrah, dan ada yang di dhammah sesuai dengan bentuk fi'ilnya masing-masing. Ini. Nah, disebutkan contoh untuk yang berlaku secara umum tadi. Misaluhu min yak'ulu bi dhammil 'ain. Contoh dari yak'ulu dengan dhammah pada ain kalimahnya, dhammah pada ain fi'ilnya, huruf sebelum akhir dhammah. Contoh fi'il mudhari'nya dengan tasrifannya, dengan perubahannya ketika dihubungkan dengan dhamir yang menjadi fa'ilnya. Yansuru, yansurani, yansuruna. Ini perubahannya dari asalnya yansuru, ya, kemudian bersama dengan alif nun untuk musanna menjadi yansurani, kemudian bersama dengan wawu dan nun untuk jamaknya menjadi yansuruna. Ini untuk yang mudzakkar ghaib. Kemudian berikutnya tansuru, tansurani, yansurna. Nah, ini untuk muannats ghaib. Kemudian urutannya sama, tansuru untuk yang mufrad, tansurani dengan alif nun untuk muannats, kemudian yansurna dengan adanya nun, ini untuk jamak muannats. Yang berikutnya tansuru, tansurani, tansuruna, ini untuk mukhatab, untuk khitab, ya, muzakkar, ya, tansuru untuk yang mufrad, tansurani untuk muannats, tansuruna untuk yang jamak. Kemudian berikutnya tansurina, tansurani, tansurna, ini untuk khitab atau mukhatab yang muannats, ya, urut ya sebagaimana yang sebelumnya dari mufrad, muannats dan jamak, ya, tansurna untuk jamak yang muannats. Kemudian ansuru dan nansuru untuk mutakallim. Ya, kemarin sudah disebutkan ya, untuk hamzah, huruf mudhara' dengan hamzah. Untuk mutakallim wahdah, ya, untuk mutakallim sendirian. Kemudian nansuru, huruf mudhara' dengan nun untuk mutakallim ma'a ghairihi. Mutakallim bersama dengan yang lain atau mu'azzim nafsahu, yang mengagungkan dirinya. Ini. Ini tasrif ya, perubahan bentuk fi'il mudhari' disandarkan pada dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Jadi bentuk bentuknya nanti akan sama seperti ini. Ya, ini khususnya pada keadaan huruf akhirnya. Urutannya untuk memudahkan menghafalkan, memudahkan memahami makna sebagaimana yang disebutkan. Ya, seperti ini. Ya. Jadi, tinggal diterapkan, disesuaikan dengan yang lain. Sebagaimana yang sebelumnya pada fi'il madhi juga demikian. Ya, kemarin pada fi'il madhi disebutkan contohnya, nasara, nasara, nasaru, ya, nasarat, nasarata, nasarna, dan seterusnya, sampai nasartu, ya, nasarna. Kemudian, pada bentuk mudhari', ini menjadi yang suru, yang surani, yang suruna, sampai dengan ansuru dan nansuru. Nah, dari ini, dari madhi yang sebelumnya dan juga mudhari' yang ini, kalau dibuat wazn, ya, untuk yang madhi dari fa'ala, kemudian berikutnya fa'ala, fa'alu, dan seterusnya sampai fa'altu, fa'alna, kemudian diikuti yang mudhari', yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, dan seterusnya sampai af'ulu, naf'ulu. Ini lebih lengkapnya atau lebih jelasnya bisa dibuka di amfilah, ya, halaman 36, halaman yang ada di atas, ya, yang ditulis di atas halaman dengan angka Arab itu, halaman 36 paling kanan, kolom atau bagian paling kanan, ya, di situ disebutkan wazannya untuk yang fi'il madhi yang dibentuk untuk fa'ilnya atau bentuk ma'lum. Ya, jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini. Kemudian dijelaskan dhamir yang bersambung dengan fi'il-fi'il tersebut pada kolom yang kedua. Untuk fa'ala, di situ dhamirnya adalah huwa muqaddarun, huwa yang ditakdirkan. Jadi dhamir yang mustatir, tidak ada bentuknya, tidak ada lafadznya, tetapi ada dalam makna, dalam pemahaman. Ini muqaddar, ditakdirkan. Kemudian pada fa'ala, ini bersambung dengan alif, dhamir alif. Kemudian fa'alu, wawun, itu dhamir wawu. ya, dan seterusnya. Untuk fa'alat, hiya muqaddaran, umpamir hiya yang ditakdirkan, umpamir mustatir, takdirnya hiya. Kemudian fa'alata, ini umpamirnya alif, ya, jadi ta pada fa'alat, dan pada fa'alata, ta itu bukan umpamir, ya, tetapi apa? Ta ini adalah ta'nis, huruf ta sebagai tanda bahwasannya fa'alnya adalah mu'annas. Dan itu bukan dhamir. Sehingga di sini, dalam amsilah ini ya, halaman 36, yang disebutkan sebagai dhamir adalah hiya muqaddar, dhamir mustatir, takdirnya hiya, dan juga alif. Jadi ta itu bukan dhamir. Kemudian pada fa'alna, dhamirnya adalah nun. Ya. Kemudian pada fa'alta dan seterusnya, sampai bawah, ya, adalah dhamir ta. Disebutkan ta. Pada fa'altuma itu juga ta, fa'altum juga dhamir ta, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, dan juga fa'altu, ini adalah dhamirnya ta. Kemudian pada fa'alna, dhamirnya adalah dhamirna, ini. Ya. Pada khitab, ada pada mukhatab tadi, dhamirnya adalah dhamir ta untuk semuanya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, ini dhamir ta. Ya, lalu pada fa'altuma mim dan alif itu sebagai tanda musanna. Ya, tanda untuk musanna. Kemudian pada fa'altum mimnya sebagai tanda jamak. Ya, pada fa'altunna nun tasydid ini sebagai tanda untuk jamak mu'annas. Jadi untuk tanda. Bukan dhamir, adapun dhamir hanya dhamir ta'nya saja. Ini. Kemudian makna yang terkandung dalam bentuk-bentuk ini, tasrifan fi'il ini, fi'il maudhi bersama dengan dhamir tadi, dijelaskan pada kolom yang berikutnya, ya, secara rinci, lengkap di sini, pada amsilah, yaitu mufradun mudhakarun ghaibun. Mufrad mudhakar ghaib, untuk fa'ala. Ya, mufrad jumlahnya satu, mudhakar laki-laki, ghaib, ya, ghaib, orang ketiga yang dibicarakan. Ini. Kemudian pada fa'ala tasniyatun musanna. Sama mudzakkar ghaib. Kemudian pada fa'alu jam'un jama'. Mudzakkar ghaib. Dan yang berikutnya insyaallah sudah bisa difahami ya. Fa'alat mufradun mu'annasun ghaibah. Berarti ghaibah menunjukkan mu'annas, menunjukkan perempuan. Ya, mufradun mu'annasun ghaibatun. Mufrad, satu orang, mu'annas, perempuan, ghaibah. Ya. Kemudian tasmiyatun, pada fa'alata, tasmiyatun mu'annas, ghaibah. Fa'alna jam'un, mu'annasun, ghaibatun. Dan yang seterusnya bisa dibaca ya. Untuk fa'alta, dan seterusnya, mufradun mudhakkarun mukhatab, tasmiyatun jama'. Ya, kemudian jadi urutannya sama, mufrad tasmiyah jamak, mufrad tasmiyah jamak. Ya, kemudian tiga untuk mudzakkar, tiga untuk muannas. Ya, pada mukhatab juga demikian, tiga yang awal untuk mudzakkar, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Yang berikutnya tiga yang berikutnya untuk muannas, yakni fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ya, mufrad tasmiyah jamak untuk yang muannas mukhatabah. Kemudian yang berikutnya, fa'altu mutakallim wahdahu, mutakallim sendirian, satu orang. Kemudian yang fa'alna, mutakallim ma'al ghair, mutakallim bersama yang lain, awil mu'azzim atau mu'azzim, yang mengagungkan dirinya. Ini secara makna, ditunjukkan seperti itu. Kemudian contohnya, ya, alhamdulillah kebetulan sama dengan yang ditunjukkan di sini, yaitu nasara. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Ini untuk contoh yang sahih, yang salim. Nah, nanti fi'il-fi'il yang lain yang keadaan akhirnya sahih atau salim, okay, maka akan diterapkan sebagaimana wazan atau sebagaimana contoh tersebut. Dari sisi keadaan akhirnya sama. Ya, kemarin sudah dicontohkan ya. Untuk yang mawdi, seperti itu sama. Misalnya akroma, ya tinggal akroma, akroma, akromu, akramat, akramata, akramna, akramta, akramtuma, akramtum, akramti, akramtuma, akramtunna, akramtu, akramna. Seperti itu. Arti, makna, tinggal menyesuaikan. Sama seperti yang dijelaskan pada amsilah tersebut. Ini. Kemudian pada yang bentuk mubarak, pada halaman 40 dari kitab amsilah, sebagaimana disebutkan ini tadi untuk melengkapi, prinsipnya sama dengan yang bentuk maudhi, ya. Yani kolom pertama itu wazannya bisa dilihat dari contoh yang disebutkan dari yansuru, yansurani, yansuruna. Kemudian kalau dibuat wazan, ini menjadi yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, taf'ulu, naf'ulu. Ini wazan-wazan tasrif, perubahan bentuk pada fi'il mudhari' yang dibentuk untuk fa'il. Ya, bersama dengan dhamir-dhamirnya yang menjadi fa'il tersebut. Ini, perhatikan yang kemarin disebutkan apa? Huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah ya untuk gha'ib yang mudzakkar dan gha'ib yang jamak mu'annas. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna dan yaf'ulna. Jadi gha'ib yang mudzakkar dan gha'ib jamak mudzakkar, jamak muannas. Adapun gha'ib atau gha'ibah yang muannas, mufrad dan tasniyah, ini dengan ta, taf'ulu, taf'ulani untuk baris keempat dan kelima, ya. Ini untuk mufrad, muannas, gha'ibah dan juga tasniyah muannas gha'ibah, huruf mudhara'ah dengan huruf ta. Ya, sebagaimana kemarin sudah disebutkan pada fi'il mudhari' pada tasrif al-izzi, ya. Dan juga pada fi'il mudhari' untuk mukhatab, semua huruf mudhara'ah dengan huruf ta. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Semua huruf mudhara'ah untuk mukhatab itu dengan ta. Kemudian untuk mutakallim wahdah dengan hamzah, af'ulu. Kemudian untuk mutakallim ma'al ghair dengan nun, naf'ulu. Baik. Kemudian dhamirnya pada kolom kedua, ya, yang disebutkan, ya, sama sebagaimana pada ma'udhi, ya, huwa muqaddar, yaitu dhamir mustatir, takdirnya huwa, pada yaf'ulu. Kemudian pada yaf'ulani adalah alif, itu dhamirnya. Pada yaf'uluna dhamirnya adalah wawu, ya. Dan seterusnya bisa dilihat dhamir berikutnya hiya muqaddaran atau dhamir mustatir, takdirnya hiya. Kemudian alif pada taf'ulani, kemudian dhamir nun pada yaf'ulna. Jadi nun itu dhamir, ya. Kemudian pada taf'ul untuk yang mukhatab, dhamirnya adalah dhamir mustatir, takdirnya anta atau disebut dengan anta muqaddarun, anta yang ditakdirkan. Kemudian pada taf'ulani itu alif, kemudian pada taf'uluna adalah dhamir wawu. Pada taf'ulina dhamirnya adalah ya'un, dhamir ya. Taf'ulani dhamir alif, taf'ulna itu dhamir nun. Ya, pada af'ulu dhamirnya adalah ana muqaddarun, dhamir mustatir, takdirnya ana. Pada naf'ulu ini juga nahnu muqaddarun, dhamir mustatir, takdirnya nahnu. Ini dhamir-dhamirnya yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Kemudian secara makna pada kolom berikutnya sama, sudah dijelaskan, ya, mufrad. Jadi urutannya seperti itu terus, ya, mufrad, tasniyah, jamak dari 1, 2, 3. Kemudian mudzakkar, gha'ib, ya. Kemudian yang berikutnya mufrad, tasniyah, jamak. Kemudian mu'annas, gha'ibah, dan seterusnya seperti itu. Ya, kemudian contohnya sama seperti yang disebutkan dalam tasrif al-izzi pada fi'il yansuru, disebutkan di sini yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna. ansuru, nansuru. Kemudian nanti dikiaskan pada fi'il-fi'il mudhari' yang lain, yang terutama yang keadaan huruf akhirnya sahih atau salim, sama dengan ini. Artinya tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang berulang, maka langsung diterapkan sebagaimana pada contoh atau pada wazan tersebut, pada keadaan akhir yang bersambung dengan dhamir-dhamir tadi, ya, tanpa mengubah keadaan awal ataupun yang sebelum akhir. Jadi cukup yang akhir yang bersambung dengan dhamir itu disesuaikan seperti contoh-contoh ini. Untuk sementara ini dulu, yang salim dulu, yang sahih salim dulu. Adapun pada contoh-contoh berikutnya, baik pada maudhi yang tadi maupun yang mudhari', itu nanti pada bentuk-bentuk fi'il yang lain yang bukan salim. Nanti ada waktunya insyaAllah. Untuk sementara ini dulu, ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari dari tasrif al-izzi. Ya, sehingga kembali ke tasrif al-izzi, ya, pada pembahasan atau pada pembahasan berikutnya, di situ disebutkan waqif ala hadza, kiaskan pada ini, pada tasrif tersebut, pada fi'il-fi'il yang disebutkan di sini. Ya, di sini disebutkan beberapa atau banyak fi'il, ya, yakni yaburibu, memukul, wa ya'lamu, mengetahui, wa yudahriju, menggelinding, menggelindingkan, menggelincirkan, wa yukrimu, memuliakan, wa yuqatilu, berperang, saling berperang, ya, wa yufarrihu, menggembirakan, menyenangkan, membuat senang, membuat gembira, wa yatakassaru, menjadi pecah, menjadi rusak, wa yatabaadu, saling menjauhi, wa yanqati'u, menjadi terpotong, wa yajtami'u, berkumpul, menjadi terkumpul, wa yahmaru, memerah, menjadi merah, wa yahmaru, menjadi sangat merah. Ya, yahmaru, memerah atau menjadi merah, kalau ada alifnya, yahmaru, menjadi sangat merah. Kemudian wa yajlawizu, ini menggigil, berdiri apa, bulu roma, bulu kulitnya, merinding, ya, merinding atau menggigil karena takut. Kemudian wayat takhriju, mengeluarkan, wayat syawshibu, banyak rumputnya, wayat antisu. Nanti dicek lagi, ya, kepada saudara ini. Kemudian wayastal, wayat lanqi, wayatadahraju, wayahranjimu, wayaksyairru. Ini bentuk-bentuk mudhari' dari maudhi yang kemarin sudah disebutkan, ya, atau mungkin pada beberapa waktu yang lalu juga sudah disampaikan. Nanti tinggal dicari untuk persimahannya. Alhamdulillah. Yang jelas ini bentuk-bentuk mudhari' nanti ketika di tasrif, ya, dibentuk untuk fa'il, kemudian bersambung dengan bamer-bamernya tadi, maka akan sama dengan contoh yang ditunjukkan tadi, yang suru, yang surani, yang suruna, dan seterusnya. Kesamaannya apa? Pada akhir fi'il mudhari' tersebut, pada akhir fi'il mudhari' tersebut ketika bersambung dengan bamer-bamer itu. Contoh yabribu, maka akan menjadi bagaimana? Yabribu, yatribuna, yatribani, yatribuna. Jadi pada yatribu di sini ain kalimah, yaitu pada huruf ra di kasrah, yatribu. Kalau yansuru, ain kalimahnya dhammah, yansuru. Ya. Maka ketika tasrif itu tidak mengubah harakat ain kalimah. Jadi kalau yansuru tadi ain kalimah dengan dhammah, ya tetap dengan dhammah seterusnya. Yang suru, yang surani, yang suruna, sampai ansuru, nansuru. Stopnya sebagai ain kalimah tetap dhammah. Pada yadribu, di sini ain kalimah dengan kasrah, pada huruf ra dengan kasrah, yadribu. maka pada tasrifan dia juga akan selamanya dengan kasrah, tidak berubah, tidak kemudian menjadi yad rubu sesuai dengan yang suruh, tidak, tetap dengan kasrah. Ya, jadi tidak mengubah keadaan huruf yang awal sampai sebelum akhir, itu tidak berubah. Yang berubah yang akhir saja ketika bersambung dengan dhamir. Jadi dari yang ribu misalkan tadi akan menjadi yad ribu, yad ribani, yad ribuna, tak ribu, pop ribani, yad ribna, tak ribu, pop ribani, tak ribuna, tak ribina, tak ribani, tak ribna, op ribu, nat ribu. Seperti itu. Ya. Jadi tidak mengubah harokat yang awal sampai yang sebelum akhir. Pada ya'lamu, contoh yang berikutnya juga demikian. Ain kalimat dengan fathah, ya'lamu, sebelum akhir itu ya, dengan fathah. Maka nanti ketika tasfes juga akan selalu dengan fathah. Ya. Ya'lamu, ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna, ya'lamna, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lamu, seperti itu. Ya. Jadi tidak mengubah. Tidak berubah huruf dari yang awal, huruf mudhara'ah sampai yang sebelum akhir. Pada yang fi'il-fi'il berikutnya juga sama. Prinsipnya sama. Tidak ada perubahan. Hanya yang akhir saja ketika bersama dengan dhamir itu yang menyesuaikan dengan dhamir tadi. Ini. Satu contoh. Yudah riju. Akan menjadi yudah riju. Yudah rijani, yudah rijuna, tudah riju, tudah rijani, yudah rijna. Ya, ketika bersambung dengan nun untuk jamak mu'annas, sebelum nun tersebut menjadi sukun, yudah rijna. Kemudian untuk mukhatab, tudah riju, tudah rijani, tudah rijuna, tudah rijina, tudah rijani, tudah rijna, udah riju, nudah riju. Ini ya, tasrif pada fi'il mudhara seperti itu. Berikutnya dicoba satu persatu. Yukrimu, tanding. Yukrimu. Yukrimani. Iya. Yeah. Yukrimuna. Iya. Yeah. Untuk hiya menjadi tuk. Ya, yeah, tuk. Yukrimu. Tukrimu. Yukrimani. Tukrimani. Yukrimna. Yukrimna, iya. Yeah. Untuk anta. Tukrimu. Anta tukrimu. Tukrimu. Tukrimani. Iya. Yeah. Tukrimna. Tuk, untuk antum. Tukrimuna. Tukrimuna. Iya. Yeah. Kemudian anti. Anti apa? Tuk. Tukrimina. Ya, dengan untuk anti dengan ya ya. Tukrimina. Tukrimani. Tukrimna. Tukrimna. Kemudian ana. Ana. Dengan hamzah huruf mudhara'ahnya. Akrimu, ukrimu, ukrimu, ukrimna, apa? Nukrim, nukrimu, ya. Ana nukrimu, nahnu nukrimu, nahnu nukrimu, ya. Nahnu nukrimu, nahnu nansuru, nahnu nukrimu, ya. Seperti itu. Berikutnya ganti yuqatilu. Yuqatilu. Yuqatilu. Yuqatiluna. Ya, yuqatiluna. Yuqatiluna. Yuqatilani dulu ya, untuk musanna dengan alif dulu. Yuqatilu, yuqatilani, yuqatiluna. Yuqatiluna. Hiya. Yaktulu. Hiya. Yaktulu. Tu. Tuqatilu. Tuqatilu. Hiya. Tuqatilu. Yuqatilu. Kemudian huma. Tuqatilani. Yuqatilani. Hiya. Yaktulu. Kemudian untuk hunna. Yuqatilna. Yuqatilna. Yuqatilna. Ya. Kemudian anta. Tuqati. Tuqatilu. Tulu. Ya. Tuqatilu. Anta tuqatilu. Anta tuqatilu. Antuma. Tuqatiluna. Tuqatiluna. Tuqatilani. Alif ya, antuma musana tuqatilani. Antum tuqatiluna. Anti tuqatilina dengan ya. Kalau dengan ya sebelumnya di kasrah tuqatilina. Terus tuqa tuqa tilani. Ya. Kemudian tuqa tilna. Ya. Kemudian uqatilu. Dan terakhir nuqatilu. Ya. Tuqatilu ana uqatilu dengan hamzah ya. Uqatilu kemudian nahnu nuqatilu. Baik. Berikutnya yufarrihu. Yufarrihu. Ya. Yufarrihani. Yufarrihu. Bagaimana? Yufarrihu untuk musanna menjadi tambahkan alif nun di akhir. Jadi musanna apa? Tambahkan alif nun menjadi yufarrihani. Jama yufarrihuna. Kemudian dia. Tufarrihu. Ya, tufarrihu dengan ta belakangnya tidak ada apa-apa. Tufarrihu. Kemudian tufarrihani dengan ta kemudian ada alif nun. Kemudian huna yu. Yufarrihna. Yufarrihna. Ya, yufarrihna. Kemudian untuk anta. Yufruhu. Tu. Tufarrihu. Ya, anta tufarrihu. Anta tufarrihu. Kemudian antuma. Tufarrihuna. Ya, tufarrihuna. Tufarrihuna. Ya, antuma tufarrihani. Dan antum tufarrihuna. Ya, dengan ta. Kemudian anti tufarri hina. Kemudian antuma tufarrihani. Antunna tufarrihna ya tufarrihna antuna tufarrihna dan ana ufarrihu nahnu dengan nun nun nufarrihu ya nufarrihu ini itu ya berikutnya Jadi pada fi'il mudhari' yang perlu diperhatikan itu ada dua tempat, depan dan belakang. Tasrifan, perubahan pada fi'il mudhari' untuk bentuk fa'il dan juga nanti yang bentuk maf'ul juga demikian. Jadi untuk fi'il mudhari' itu yang diperhatikan ada dua tempat, depan yaitu huruf mudhari' dan belakang yakni yang bersambung dengan fa'il yang berupa dhamir. Ini. Kalau pada fi'il madhi hanya satu tempat, hanya belakang saja. Bersambung dengan dhamir yang menjadi fa'ilnya. Nanti bisa dilihat kembali pada fi'il madhi, itu hanya tempat yang di belakang yang berubah, yang menyesuaikan dengan tadi dhamir atau fa'il yang berupa dhamir. Tetapi untuk yang fi'il mudhari' ini dua tempat, yaitu depan dan belakang. Depan itu berupa huruf mudhari'ah ya, dan belakang yakni yang bersambung dengan dhamir sebagai fa'ilnya. Dan kemudian baik dari tadi tasrif izi maupun dari amtilah dalam menghafalkan mungkin bisa ditambahkan dhamir sebelumnya sebelum fi'il supaya mudah untuk memahami bentuk dan juga maknanya. Jadi ya nanti masing-masing menyesuaikan. Bisa langsung fi'ilnya tadi, tasrifnya seperti yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansuruna, dan seterusnya. Bisa pula dengan menyebutkan dhamir sebelumnya yang sesuai dengan makna dari fi'il tersebut. Misalkan huwa yansuru, huma yansurani, hum yansuruna, hiya tansuru, huma tansurani, hunna yansurna, anta tansuru, antuma tansurani, antum tansuruna, anti tansurina, antuma tansurani, antunna tansurna, ana tansuru, nahnu tansuru. Bisa seperti itu. Masing-masing bisa menyesuaikan mana yang lebih mudah, mana yang itu memang lebih bisa dipahami, lebih mudah dihafalkan lafal-lafalnya dan juga bisa dipahami makna-maknanya. Yang jelas ini perubahannya seperti ini. Dan tadi pada fi'il mudhari' perhatikan ada dua tempat huruf mudhari'ah di awal ya, ada empat huruf mudhari'ah yaitu ya, kemudian ta, kemudian hamzah dan nun ya, masing-masing punya tempatnya, maknanya sesuai dengan nanti keadaan fa'ilnya. Kemudian tempat yang kedua adalah keadaan akhir pada fi'il mudhari' tadi. Untuk dari contoh tadi ya, untuk diperhatikan kalau untuk yang mufrad, untuk yang mufrad selain anti ya itu tidak bersambung dengan dhamir yang tampak, tidak bersambung dengan apapun ya secara lafaz ya, dilihat lafaznya saja. Untuk yang mufrad seperti huwa, kemudian hiya, anta, kemudian ana dan nahnu, ini huruf akhirnya tidak bersambung dengan dhamir yang tampak, tidak bersambung dengan huruf atau lafaz apapun. Ini. Adapun untuk yang mutanna atau tatniyah menunjukkan jumlah dua, nanti bersambung dengan alif dan nun, ya. Dan sebelum alif di fathah. Ini ya. Pada huma, antum, huma yang mudzakkar, huma yang muannas, kemudian antuma yang mudzakkar dan juga antuma yang muannas. Ya. Jadi untuk yang dua atau tasniyah itu selalu bersama dengan alif nun. Ini. Kemudian untuk yang jamak muzakkar bersama dengan wawu dan nun pada hum dan pada antum, ya, huruf akhirnya bersama dengan wawu dan nun, ya, yansuruna, tansuruna. Ya. Kemudian untuk yang jamak muannas itu bersama dengan nun miswah dan sebelum nun disukun. Yansurna, hunna yansurna, dan antunna tansurna. Jadi bisa dibuat kelompok-kelompok, supaya bisa difahami mudah, ya, disesuaikan masing-masingnya, ya, ini perhatikan. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu mudah. Secara umum semua itu ada pola, ada polanya, ada sistemnya. Jadi sudah teratur. Kalau ini seperti ini, maka ketika dibuat begini akan menjadi seperti ini. Ya, keumuman, ya, secara garis besar keumuman kebanyakan itu teratur, polanya teratur. Jadi tinggal memegang kuncinya, istilahnya, menghafalkan rumusnya, wazannya, memahami maknanya. Ya, dari itu sudah bisa diterapkan ke semua, hampir semua fiil yang ada dalam bahasa Arab ini. Dari satu fiil tadi misalkan yang suru, yang surah, yang suruna, atau dari wazannya tadi yakulu, yakulani, yakuluna, dan seterusnya, hanya dari satu atau dua kata ini, satu wazan, satu contoh ini untuk diterapkan pada semua fiil yang ada dalam bahasa Arab. Akan seperti ini. Bentuk secara umum akan seperti ini. Jadi punya pola teratur. Ini untuk siapa, maknanya, bentuknya bagaimana. Ini seperti itu. Baik yang sulasi tiga huruf maupun yang rubai yang empat huruf, yang mujarad yang masih murni tidak ada tambahan maupun yang mazid, ya, yang mutaaddi maupun yang lazim, kemarin ada mutaaddi ada yang lazim, ya, semua fi'il akan seperti ini bentuknya, ya, pada fi'il mudhari' untuk yang fa'il ini. Ya, nanti yang contoh-contoh berikutnya, ya, bisa dilatih sendiri, ya, sesuai ini. Latih secara lisan, ya, hafalkan secara lisan, fahami maknanya. Kalau lebih bagus lagi ditulis, ya, masing-masingnya, masing-masing fiil, ya, dibuat seperti dalam amsilah itu, ya, ada beberapa kolom, yaitu satu fiil satu kolom dari atas ke bawah. Mungkin sekedar memudahkan teknis penulisan juga seperti yang ditunjukkan pada amsilah. Ditulis dari atas ke bawah, yang suruh, yang suruh, yang suruh, nah. Kemudian ada satu spasi, ya, biar tidak lengket per tiga tadi, per kelompok di spasi seperti itu. Ini juga memudahkan untuk memahami maknanya, menghafalkan, memahami. Ya, sehingga bisa dipisah-pisah, dipilah-pilah, untuk siapa, ini bagaimana, ya, ini. Ini tujuannya apa? Untuk memudahkan menghafalkan lafaz-lafaznya dan memahami makna-maknanya. Ini saya. Tafadhal, bisa dilatih di sendiri masing-masing sesuai dengan, ya, kemampuannya dan kesungguhannya masing-masing seperti itu. Sehingga misalkan kita ambil acak, ya. Yastakhriju, ya. Ya, tadi ada contoh di situ disebutkan yastakhriju. Ini yang 6 huruf. Ya, untuk yang 5 huruf, tadi sudah ada contoh, ya, yatakassaru yang 5 huruf. Sekarang yang 6 huruf, yattakhriju. Ya, dari itu, ketika ditasrif, akan menjadi bagaimana? Yattakhriju, yattakhrijani, yattakhrijuna, tas, ya, tastakhriju, tastakhrijani, yastakhrijna, tastakhriju, tastakhrijani, tastakhrijuna, tastakhrijina, tastakhrijani, tastakhrijna, astakhriju, nastakhriju. Seperti itu. Jadi perubahan hanya huruf mudhari' yang awal dan yang akhir yang bersambung dengan dhamir. Adapun antara itu tengah-tengahnya semuanya tetap sama. ini secara umum seperti ini ya. Satu lagi ya tadahroju seperti itu ya. Oh, di situ ada contoh pada yaslanti ya. Ya, itu huruf akhirnya ya ya, yaslanti. Nah, ini ada pembahasan ini nanti di ketika huruf akhir berupa huruf illah, nanti pada beberapa pelajaran insyaallah akan dibahas di situ tentang fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf illah seperti ini ketika dibentuk untuk fa'il ya, bentuk tasrifnya bagaimana, nanti ada pembahasan insyaallah di beberapa pelajaran mendatang akan dibahas ya. Nanti kalau huruf illah ya, secara asal dia sebenarnya mengikuti yang bentuk-bentuk yang asli tadi, tetapi karena itu hurufnya illah ada perubahan di sana juga. Ketika huruf akhirnya huruf yang berulang seperti yahmaru dan juga yaksyairu, itu kalau diperhatikan huruf akhirnya berulang. Ra yang ada di akhir ini ada dua huruf ra ini juga, nanti ada pembahasan tentang hal ini ya, pada pelajaran yang berikutnya insyaallah nanti akan dibahas ya, seperti itu ya. Kalau yang muda'af, untuk yang mu'tal nanti ada di lain waktu insyaAllah. Kalau yang muda'af, perubahannya hanya terjadi ketika nanti bersambung dengan nun niswah. Jadi hanya untuk yang jamak mu'annas. Yeah. Kalau yang lainnya nanti sama, huruf yang berulang tadi yang diidghamkan, tetap idgham. Yeah. Jadi yahmaru, tasrifnya ya kalau dilihat, yahmaru, yahmarani. Jadi ra-nya tetap tasdid, tetap idgham ya. Yahmaru, yahmarani, yahmaruna. Tahmaru, tahmarani. Nah, kemudian ketika bersambung dengan nun miswah untuk jamak muannas, huruf yang idgham itu diuraikan, dipisah. Ya. Kenapa? Karena sebelum nun miswah itu harus sukun. Ya, kalau tetap idgham tidak bisa. Sehingga apa? Huruf yang idgham tadi dipisah. Sehingga menjadi yahmarorna, kembali ke aslinya yahmarorna ini, bukan yahmarna tapi yahmarorna. Jadi ro-nya dipisah menjadi dua ro, yang awal fathah, yang kedua sukun, kemudian bersambung dengan nun niswah yahmarorna ini. Yang berikutnya sama ya, tahmaru, tahmarani, tahmaruna, tahmarina, tahmarani, tahmararna, ahmaru, nahmaru. Ini itu yang huruf akhirnya idgham ya, seperti itu. Jadi terpisah ketika untuk jamak muannas tadi, itu saja. Untuk yang ilah tadi pada yaslanqi nanti ada pembahasan yang agak panjang, nanti pada tempatnya insyaallah pada pembahasannya ini ya, sebagai contoh. Nanti yang lain bisa dilatih sendiri, kalau mungkin masih ada kesulitan bisa ditanyakan. Kemudian yang berikutnya ini tadi untuk yang fi'il mudhari', bentuk untuk yang fa'il yang dibentuk untuk fa'ilnya atau bentuk yang maklum. yakni disebutkan fa'ilnya. Dalam tasrif ini ya, fa'il-fa'il tersebut berupa dhamir. Ya. Kemudian jenis fi'il mudhari' yang berikutnya, wal mabniyyu lil maf'uli minhu. Fi'il mudhari' yang dibentuk, yang dibangun untuk maf'ul darinya, dari fi'il mudhari' tersebut. Jadi fi'il mudhari' yang dibentuk untuk maf'ulnya. Atau pada istilah lain disebut dengan fi'il mudhari' mabni lil majhul. Bentuk majhul. Bagaimana bentuknya? Maka na harful mudhari'ati minhu madmuman. Yakni fi'il mudhari' yang huruf mudhari'ahnya itu di dhammah. Ya, huruf mudhari'ah, huruf yang awal itu dhammah. Pada semua bentuk, pada semua fi'il. Baik yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf maupun 6 huruf, huruf mudhari'ah itu di dhammah. Wa ma qabla al-akhir minhu maftuhan, dan huruf yang sebelum akhir di fathah. Ini sekaligus untuk membedakan yang maudhi 4 huruf tadi. Kalau pada fi'il mudhari' untuk fa'il tadi, ya, yang maudhi 4 huruf, yukrimu, yuqatilu, yufarrihu, yudahriju, itu kan huruf mudhari' dhammah. Kemudian sebelum akhir kasrah. Ya, sebelum akhir kasrah. Yudahriju, yukrimu, yuqatilu, yufarrihu. Ini berarti apa? Fi'il mudhari' untuk fa'il, untuk bentuk fa'ilnya. Yang dibentuk untuk fa'ilnya. Sebelum akhir kasrah. Nah, kemudian untuk yang fi'il mudhari' yang dibentuk untuk maf'ul atau majhul, huruf mudhari' dhammah, kemudian sebelum akhir itu di fathah. Jadi beda. Sebelum akhir kasrah dengan sebelum akhir fathah itu berbeda. Ya, untuk membedakan mana yang bentuk untuk fa'il dan mana yang bentuk untuk maf'ul. Dan di sini untuk yang bentuk maf'ul berlaku mutlak untuk semuanya. Kalau yang untuk fa'il tadi kan dibedakan. Yang maudhi 4 huruf itu berbeda dengan yang keumuman yang lainnya. Tetapi yang bentuk untuk maf'ul ini berlaku untuk semuanya. Yang 3 huruf, 4 huruf, 5 maupun 6 huruf. Apa? Huruf mudhari'ah itu di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Nahwu, contoh. Dari yansuru, kemudian yang bentuk untuk maf'ul menjadi yunsaru. Yunsaru. Huruf mudhari'ah ya dhammah. Kemudian sebelum akhir di fathah. Shadnya di fathah. Yunsaru. Yudahraju. Wa yudahraju. Wa yukramu. Wa yufarrahu. Wa yuqatalu. Wa yustakhraju. Nah di sini sengaja disebutkan contoh yudahraju, yukramu, yufarrahu, yuqatalu. Untuk membedakan dengan yang bentuk untuk fa'il tadi. Yudahriju. Yang di sini yudahraju. Untuk bentuk maklum atau bentuk untuk fa'il sebelum akhir kasrah. Yudahriju. Yukrimu. Yukatiru. Yufarrihu. Adapun untuk yang bentuk untuk maf'ulnya sebelum akhir di fathah. Yudahraju. Yukramu. Yufarrahu. Yukatalu. Ini. Kemudian yustakhraju, ya, mewakili yang lainnya sama kaidahnya, yakni huruf mudhari'ah dhammah dan sebelum akhir fathah. Ini yang bentuk maf'ul. Dan tentunya ketika ditasrif tadi dihubungkan dengan dhamir-dhamir yang sebagai naibu fa'il, ya, karena bentuk untuk maf'ul, berarti dhamir itu nanti sebagai naibu fa'il, bukan fa'il, tetapi naibu fa'il, maka keadaannya akan sama dengan yang bentuk untuk fa'il tadi. Artinya apa? Keadaan huruf mudhara'ah jenisnya ya atau ta atau hamzah atau nun akan sama dengan yang bentuk fa'il tadi. Ya untuk siapa saja, kemudian ta digunakan untuk siapa, ya, hamzah dan nun untuk siapa, itu sama. Demikian pula dengan dhamirnya. lafal dhamirnya sama. Kalau untuk ghaib, musanna, muzakkar misalnya, nanti dengan alif. Ya. Atau untuk yang jamak dengan wawu. Ya, untuk yang musanna dengan alif, untuk yang jamak dengan wawu, jamak muzakkar. Ya, untuk yang tadi mukhatabah dituntut dengan ya, untuk jamak muannas dengan nun sama. Jadi lafal dhamirnya sama. Ya. Sehingga misalnya dari yunsaru kitasrif ya, bersama dengan dhamir-dhamir tersebut yang menjadi naibu fa'il akan menjadi, jadi apa perubahannya pada huruf mudhara'ah dan pada akhir yang bersama dengan dhamir akan menjadi yunsaru, yunsarani, yunsaruna, tunsaru, tun sarani, tun yun, yun sarna, tun saru, tun sarani, tun saruna, tun sarina, tun sarani, tun sarna, un saru, nun saru, seperti itu. Baik, ya, itu perubahannya seperti itu pada bentuk untuk maf'ulnya. Ini dalam amsilah tasrif disebutkan pada halaman 42. Oke, pada halaman 42. Di situ disebutkan wazannya. Oke. Adapun contoh untuk yansaru tidak disebutkan tapi hanya disebutkan wazan yakni yuf'alu. Yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, dan nuf'alu. Ini ya, perubahan-perubahan bentuk fi'il mudhari' yang dibentuk untuk maf'ulnya. Ada yang ditanyakan dulu dari ini? Jadi yang pokok yang apa istilahnya untuk langkah awal itu memudahkan insyaallah pegang yang dari dasar dulu ya, perhatikan ya, benar-benar diperhatikan, dipegang erat-erat, yakni dihafalkan lafadznya, kemudian difahami maknanya, bentuk-bentuk tersebut dari yang paling dasar dulu. Dalam hal ini adalah dua fi'il ya, maudhi dan mudhari', keduanya ya, karena itu saling terkait, maudhi dan mudhari'. Nah, dari masing-masing ini maudhi dan mudhari', hafalkan ya masing-masingnya satu urutan tasrifan tadi ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini dulu wazannya. Kemudian satu contoh tadi, misalkan nasara, nasara, nasaru, dan seterusnya sampai nasartu, nasarna. Satu wazan, satu contoh. Untuk yang maudhi. Kemudian untuk yang mudhari' juga demikian. Satu wazan, satu contoh. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, taf'ulu, naf'ulu. Kemudian contohnya satu, yang suruh, yang surani, yang suruna, dan seterusnya. Atau kalau mau membuat contoh sendiri untuk hafalan sendiri, tafadhol. Tidak harus dengan yang suruh. Apa yang mudah. Kalau wazan, tetap dengan yakulu. Yang namanya wazan itu yang apa istilahnya, rumusnya, timbangannya, ya tetap dengan lafad yakulu. Fa'ala yakulu, itu wazannya. Kalau contoh, tafadhol. Mau yaktubu, yadukulu. Apa yang mudah bagi masing-masing untuk dihafalkan, silahkan ya. yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktub taktubna aktubu naktubu. Kalau maudhinya apa? Kataba kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna, seperti itu contohnya. Jadi hafalkan satu wazan, satu contoh, masing-masing pada maudhi, masing-masing pada mudhari. Itu dulu dipegang, hafal lafaz dan faham makna. Sudah itu dulu. Ya. Itu diulang terus, dihafalkan terus sampai benar-benar hafal lafaznya, urutannya, dan maknanya masing-masing tadi. Ya, maudhinya begini, wazannya ini, contohnya ini, satu contoh ini dulu. Mudhari juga sudah hafal, faham wazannya ini, contohnya ini. Sudah, itu dulu. Baru melangkah sedikit demi sedikit, satu persatu pada contoh yang berikutnya. Contoh yang lain lagi tadi berkembang. Dari yang misalkan yang suruh yaktubu ke yang yatribu atau yang ya'lamu atau yang semisalnya. Kemudian baru ke yang empat huruf. Sudah bisa faham, menguasai, baru ke yang lima huruf. Jadi bertahap, satu persatu, fahami dulu, hafalkan dulu, fahami dulu, kuasai, baru tambah satu contoh, satu bentuk, ya. Kemudian baru beralih ke yang bentuk majhul atau yang dibentuk untuk maf'ulnya, ya. Baik pada yang maudhi, fu'ila, fu'ila, fu'ilu, maupun pada yang mudhari, yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, dan seterusnya. Ya. Jadi jangan langsung semuanya plak satu, dihafalkan semuanya nanti kesulitan. Tapi kalau itu bisa ya tafadhol. Ya, masing-masing insya Allah mengetahui kemampuannya, ya, bagaimana mengaturnya tafadhol. Ya, yang jelas ini sebagaimana tadi disampaikan, pembentukan kata tasrif dalam bahasa Arab ini polanya teratur, ya, secara umum ya, itu polanya teratur, sistemnya teratur. Tinggal tadi menghafalkan lafaz, wazan, kemudian ambil satu contoh, ini bisa diterapkan untuk semuanya. Ya. Dengan prinsip-prinsip tadi yang sudah disampaikan, perubahan hanya terjadi pada tempat ini dan tempat itu, depan dan belakang untuk fi'il mudhari', kemudian untuk fi'il madhi' hanya di belakang saja. Adapun yang lainnya tidak berubah, sesuai dengan bentuknya masing-masing. Ya, sesuai dengan bentuknya masing-masing. Kalau itu 4 huruf, ya sesuai dengan bentuk 4 huruf. Kalau itu 5 huruf, sesuai dengan bentuk 5 hurufnya. Sesuai dengan babnya masing-masing. Kalau bab yukrimu, tadi misalnya ya bab yukrimu, tetap itu. Kalau babnya yukatilu, ya bab yukatilu. Huruf-huruf yang tengah, yang bukan awal dan bukan akhir, ya tetap seperti itu. Tidak berubah. Ya, atau nanti yang 5 huruf yahmaru atau menjadi 6 huruf yahmaru, ya tetap seperti itu. Ya, jadi yang berubah hanya awal huruf mudhara'ah dan yang akhir yang bersambung dengan dhamir. Itu saja. Atau kalau pada fi'il maudhi hanya satu tempat yang akhir saja. Jadi untuk fi'il maudhi insyaallah lebih mudah karena hanya satu tempat yang di akhir saja. Secara umum ya, demikian. Ini. Itu ya. Dan ya mumpung, ya artinya mumpung ini masih dalam pembahasan fi'il yang sahih, yang salim, huruf-hurufnya salim, huruf yang tidak ada huruf illah pada fi'il-fi'il tersebut, tidak ada huruf illah, tidak ada huruf hamzah, dan juga tidak ada huruf yang berulang, ya. Walaupun tadi beberapa sudah ada yang berulang ya, mudha'af, tapi itu lebih relatif masih mudah. Tapi secara umum ini masih pada dalam fi'il-fi'il yang relatif mudah, huruf-hurufnya yang salim atau fi'il yang salim. Ya. Mumpung masih pembahasan ini. Ya. Nanti kalau sudah ke pelajaran berikutnya pada contoh-contoh yang lain, dan juga pada amsilah itu juga akan ditunjukkan, ketika ada huruf illah, nanti bagaimana? Kalau ada huruf hamzah, Ya, pada beberapa tempat nanti juga ada perubahan. Ada huruf yang berulang, nanti juga ada yang berubah juga. Nah itu, sebelum ke sana, maka yang dasar, yang pokok, ini benar-benar dikuasai. Hafal lafad-lafadnya dan paham maknanya. Itu tadi ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi faham makna maksudnya bagaimana? Misalkan tadi, yansuru. Ketika disebutkan dalam satu kalimat, yansuru. Berarti maknanya apa? Dia, seorang lelaki, menolong. Kalau disebutkan tansurina, berarti maknanya apa? Tansurina. Kamu, seorang perempuan, menolong. Kalau nunsaru, itu yang bentuk maf'ul tadi, atau majhul, kita ditolong, nunsaru. Ya, itu paham makna seperti itu. Jadi bentuk ini, maknanya apa? Tadi sesuai dengan bomeringnya. Ya. Tansuruna. Tansuruna. Dengan ta. Kemudian ada wawunun. Berarti antum. Antum tansuruna. Kalian menolong. Ini. Kalau tunsoru. Tunsoru bisa hiya. Hiya tunsoru. Dia seorang perempuan ditolong. Atau anta tunsoru. Kamu seorang laki-laki ditolong. Karena untuk bentuk hiya dan anta sama. Ini sebagai tambahan juga ya. Kalau diperhatikan untuk hiya dan huma yang mu'annas itu lafadznya sama dengan anta dan antuma. Ya, mudhari'nya sama. Nanti yang membedakan konteks kalimatnya, siyaqul kalam. Itu maksud dari faham makna seperti itu. Jadi bentuk ini yang suruh maksudnya apa? Artinya apa? Dia seorang laki menolong. Yang surah ini mereka berdua laki-laki menolong. Yang suruna mereka para lelaki menolong. Dan seterusnya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, masing-masing ada bamir, kemudian bamir itu artinya apa, maksudnya apa, kemudian disesuaikan dengan fi'il tersebut. Ya. Seperti itu. Baik. Ini dulu beberapa tambahan terkait dengan ini. Untuk yang berikutnya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Tidak ada yang bingung kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangannya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.